Adik-adik, kita bertemu kembali dalam sebuah cerita yang sangat menarik dengan judul Gadis Bulan. Gadis Bulan. Di sebuah kampung, ada seorang gadis remaja bernama Ejia Wanoko, tinggal bersama neneknya. Ejia Wanoko adalah seorang gadis yang cantik jelita, paling cantik di kampung itu, sehingga dia dijuluki bunga kampung. Ini ada apa itu? Itu? Ejia Wanoko sedang berjalan kemari. Oh iya ya. Ya. Ayo kita kejar. Ayo. Halo Ejia. Selamat siang. Apa kabar? Kabar. Baru pulang dari mencuci pakaian di sungai ya. Iya. Wah, cantik-cantik kok judes. Wah, iya. Gadis cantik jangan gampang marah. Iya. Nanti cepat tua. Tapi kalau Ejia marah, tambah cantik Koruna. Minggir. Jangan menghalangi jalan. Paskan tanganku. Kurang ajar. Biarkan saya yang membawa kendi ini ya. Kurang ajar. Kalau dilepaskan, nanti kendinya nanti jatuh. Iya, biarlah abang yang menolongmu membawa kendi ini ya. Lepaskan, kurang ajar. Tuh, jadi jatuh. Jadi pecah itu, aduh. Kalian keterlaluan, suka mengganggu orang. Eja, kenapa kau menangis? Ada apa, Eja sayang? Datang dari sungai, terus menangis. Saya diganggu lagi, Nek. Pemuda-pemuda kampung itu? Iya. Anak-anak itu memang nakal dan bandel-bandel. Kendi air jatuh, pecah, Nek. Kurang ajar mereka itu. Kamu sih, Ejia. Kamu terlalu ramah. Suka meladeni mereka. Tidak, Nek. Saya tidak pernah meladeni mereka. Mereka lah yang memaksa menggoda saya. Ya, sudahlah. Jangan nangis. Kau sekarang sudah besar. Harus hati-hati bergaul dengan laki-laki. Iya, Nek. Sudahlah, jangan sedih. Aku akan memberikan hadiah yang bagus untukmu. Hadiah? Hadiah apa, Nek? Mari kita keluar ke halaman belakang rumah kita. Inilah hadiah untukmu, Ejia. Hah? Papan-papan ini, Nek? Iya. Aku mau membuat rumah dari papan. Membuat rumah? Iya. Aku akan membuat rumah di atas pohon tiara yang sangat tinggi ini. Di atas pohon? Iya. Sebuah rumah kecil di atas puncak pohon. Untuk apa, Nek? Supaya lebih dekat ke langit. Dekat ke langit? Iya. Aku sudah berkata, kau harus kawin dengan bukan sembarang orang. Kau harus punya suami yang bisa membuat kau abadi. Sehingga semua manusia di dunia ini bisa melihat kecantikanmu dalam keabadian. Saya tidak mengerti apa yang nenek bicarakan. Kau masih remaja. Tentu kau tidak akan mengerti. Lihat saja olehmu nanti. Pasti kau akan merasakan kebahagiaan yang abadi. Capek sekali, Nek. Tangan dan kaki saya sudah gemetar karena letihnya menaiki tangga menuju ke atas puncak pohon ini. Tahan sedikit lagi, Ejia. Sebentar lagi kita sampai. Pegang yang erat pada tali tangga ini. Iya, Nek. Jangan sampai lepas. Jangan lihat ke bawah, nanti kau jatuh. Iya, Nek. Sampai juga, Nek. Iya, kita telah sampai. Lihatlah, Ejia. Betapa indahnya pemandangan dari puncak pohon ini. Oh, luar biasa. Iya. Kita bisa melihat sekeliling dengan bebas. Betapa luasnya dunia ini, Nek. Nenek memang baik hati membuat rumah untuk saya di atas puncak pohon ini. Oh, dari sini bisa melihat ke segala penjuru dengan leluasa. Oh, menakjubkan, Nek. Indah sekali. Sekarang lihatlah ke atas, Ejia. Ke atas? Iya. Apa yang kau lihat di atas sana? Langit. Langit yang biru, Nek. Luas. Tidak ada batasnya. Awan berarak-arak. Oh, menyenangkan sekali. Langit itu tinggi sekali dan jauh, Ejia. Iya. Langit itu sangat tinggi, Nek. Kau harus naik ke atas langit itu. Naik ke langit? Iya. Langit itu jauh, Nek. Tidak mungkin saya bisa naik ke sana. Jalan yang menuju ke langit tidak ada. Harus. Kau harus bisa, Ejia. Dan aku yakin, pasti kau akan bisa naik ke atas langit. Ejia, cucuku sayang. Kau adalah gadis tercantik di dunia. Kecantikanmu harus tetap abadi. Semua orang harus tetap bisa memandang wajahmu yang cantik itu selama-lamanya. Ya, kecantikanmu harus abadi. Tapi, Nek, mana mungkin saya bisa naik ke langit? Marilah kita berdoa. Berdoa? Iya, kita harus berdoa dengan hikmat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mengabulkan keinginan kita. Jangan batuk, Ejia. Di dalam berdoa tidak boleh batuk. Asap dupa kemenyan ini menyesakkan dada saya, Nek. Tahanlah. Kau harus bisa hikmat di dalam berdoa. Pejamkan matamu. Berdoalah pada Tuhan. Semoga cita-citamu berhasil. Iya, Nek. Kalau sedang berdoa, jangan gelisah. Tidak boleh menengok ke kiri dan ke kanan atau ke belakang. Diam dan memusatkan perhatian. Itu adalah cara berdoa yang baik. Iya, Nek. Sebuah jembatan emas yang indah telah tersedia untukmu. Ayo, naiklah cepat, Ejia. Baik, Nek. Nenek! Nenek! Ejia, selamat jalan. Nenek! Nenek! Ejia, selamat jalan, cucuku sayang. Hidupmu akan bahagia. Ejia! jauh mata memandang, hanya awan putih berarak-arak. Lautan pasir putih yang halus terbentang seluas cakrawala. Hendak kemanakah langkahku selanjutnya? Oh, angin. Angin kencang sekali. Oh, aku. Oh, angin ini menghempas badanku dengan deras. Aku terbawa. Aku melayang terbawa angin. Oh, aku melayang-layang. Dihembus angin. Oh, hitung. Coba sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oh, iya, tidak ada. Kemana batok itu? Ini ada yang mempermainkan aku. Nah, dia kebingungan. Batoknya hilang satu. Satu, dua, tiga. Kena. Kena kau sekarang. Aku sudah menduga pasti ada yang mempermainkan aku. Maaf, Matua. Saya cuma main-main. Siapakah kau? Hah? Saya Ejia. Ejia Wanoko. Baumu lain. Pasti kau manusia dari bumi. Benar, Matua. Saya datang dari bumi. Hei, manusia bumi. Kau harus dihukum. Hah? Dihukum? Ya, karena kau telah mempermainkan aku. Maaf, Mak Tua. Saya hanya main-main. Tidak. Mempermainkan orang buta itu dosa. Jadi kau tetap harus dihukum. Ampun, Mak Tua. Sungguh-sungguh saya tidak berniat jahat. Saya hanya main-main. Hei, Ejia, ketahuilah. Aku ini adalah Eni Burara. Ibu dari hitam gelap gulita. Karena itulah aku buta. Tapi aku adalah ibunya Iguan Sang Matahari dan Mariman Sang Bulan. Anak-anakku pasti akan marah karena kau telah mempermainkan aku, ibunya mereka. Kau harus tetap dihukum. Hukumanmu ialah kau harus kawin dengan salah satu anakku. Kawin? Ya. Dengarlah, hai manusia bumi. Ini semua sudah merupakan kodrat alam, bahwa salah satu anakku harus kawin dengan manusia dari bumi, agar aku bisa melihat kembali. Melihat lagi? Ya, mataku bisa sembuh setelah salah satu anakku kawin dengan kau. Dan bila mataku bisa melihat, maka dunia akan terang benderang. Sebentar lagi anak-anakku akan datang. Ibu, aku datang. Nah, Anakku si Bintang sudah datang. Dia adalah kakak tertua dari segala bintang yang ada di langit ini. Ibu, aku datang. Oh, menyilaukan sekali dan panas. Ya, dia adalah anakku yang paling sulung. Iguan Sematahari. Memang dia sangat panas. Ibu, aku datang. Nah, dialah Mariman si Bulan. Anakku yang paling pendiam. Anak ibu banyak sekali. Ibu, saya mencium bau manusia. Ya, inilah dia manusia itu. Dia bernama Ejia. Cantik sekali dia, Bu. Nah, kalian sudah berkumpul semua. Kalian telah melihatnya. Ejia, Ejia Wanoko. Iya, Mak Tua. Berdirilah di sana. Anak-anakku akan menghampirimu satu persatu. Baik, Mak Tua. Ejia? Iya, Mak Tua. Bila anakku mendekati kamu, angkatlah tanganmu. Sentuhkanlah tanganmu kepada tubuhnya. Setelah itu, sebutkan yang mana pilihanmu. Baik, Mak Tua. Nah, kau yang pertama kali bintang, dekatilah Ejia. Baik, Bu. Ada apa, Ejia? Mata saya silau, Mak Tua. Cahaya bintang ini menyilaukan sekali. Saya tidak kuat memandangnya. Nah, bintang, ternyata Ejia tidak bisa bersanding denganmu. Kau tidak terpilih. Kau bukan pilihannya. Ya, Ibu. Saya bersedia mundur. Nah, sekarang kau maju, Matahari. Dekatilah Ejia. Baik, Ibu. Bagaimana, Ejia? Panas sekali, Mak Tua. Saya tidak kuat berada di dekat Matahari. Hawanya panas sekali. Saya bisa mati kepanasan. Nah, anakku Iguan si Matahari, ternyata Ejia tidak bisa bersanding denganmu. Kau bukan pilihannya. Baik, Ibu. Saya akan mundur. Nah, sekarang kau Bulan anakku yang terakhir. Baik, Ibu. Saya akan mencobanya. Bagaimana, Ejia? Saya merasakan hawa yang segar dan sejuk, Mak Tua. Saya betah di dekat bulan. Hawanya enak, sejuk, dan segar. Dan cahayanya lembut. Ah, oh, syukurlah. Kau yang beruntung, Bulan, anakku. Ejia memilihmu sebagai suaminya. Aku bisa melihat lagi. Aku sembuh. Ya, aku sembuh. Aku tidak buta lagi. Oh, ibu bisa melihat kembali. Oh, terima kasih, Tuhan. Kau telah mengabulkan doa kami. Oh, kini aku bisa melihat wajahmu, Ejia. Ternyata kau cantik sekali. Terima kasih, Ibu. Sekarang, kalian tidak bisa dipisahkan lagi. Ejia Wanoko lebur menjadi satu dengan bulan. Ejia, marilah kita jalan-jalan, berkeliling mengitari bumi. Baik, Bulan. Garis bulan. Lihatlah, Ejia. Lihatlah bumi itu. Aku bisa melihat orang-orang yang ada di bumi. Terlihat semuanya keadaan di dunia dengan jelas dari sini. Mereka pun bisa memandangmu, Ejia. Garis bulan, garis bulan, wahai garis bulan, wahai garis bulan, cantik jelita bagai bidadari. Nah, demikianlah adik-adik. Akhirnya Ejia Wanoko menjadi istri Bulan. Dari seorang gadis kampung menjadi gadis bulan. Setiap malam, Ejia menyinari kita dengan cahayanya yang terang benderang dan lembut. Apalagi bila bulan purnama, kita bisa melihat Ejia dengan jelas berada di atas sana. sinar kecantikannya tetap abadi sepanjang masa.